Bapa di dalam surga, kami ingin menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Tetapi kami sadar bahwa ada begitu banyak tantangan untuk menjadi serupa dengan Engkau. Termasuk tawaran-tawaran dunia ini yang ingin membuat kami menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau untuk terus mengajar kami, untuk terus membaharui hidup kami, supaya semakin hari semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin kembali belajar dari firman Tuhan, supaya firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan hari demi hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom. Shalom. Bapak Ibu, kita masih di dalam pembahasan kita, dalam lanjutan pembahasan kita dari kitab Keluaran. Dan hari ini kita akan membaca, merenungkan dari Keluaran pasal 18 ya. Keluaran pasal 18 dengan tema berbagi pelayanan ya. Saya ajak kita untuk membaca bagian ini. Saya ajak kita untuk membaca secara bergantian ayat-ayat dari Keluaran pasal 18 ini, mulai dari ayat pertama sampai ayat 27. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan mulai terlebih dahulu dari ayat pertama, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang kedua, dan seterusnya bergantian sampai ayat 27. Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri depan Musa dari pagi sampai petang. Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah." Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu ketika ada seorang pemimpin sebuah perusahaan yang melihat bahwa perusahaannya itu sudah bertahun-tahun tidak mengalami perkembangan dan bahkan hampir kolaps ya perusahaannya ini. Lalu kemudian sang pemimpin perusahaan ini mencoba untuk datang kepada seorang konsultan yang sangat terkenal di kota itu. Ya, dia datang untuk mengkonsultasikan apa yang menjadi permasalahan ya di dalam perusahaannya ini sehingga perusahaannya ini mau kolaps begitu. Lalu kemudian ketika dia sampai ke tempat di mana konsultan itu berada dan kemudian dia berada di hadapan konsultan itu, lalu kemudian dia mulai menceritakan masalahnya. Setelah baru dia ngomong beberapa kalimat, dia berkata, "Pak, masalah saya begini." Tiba-tiba HP-nya bunyi. Ya, terus kemudian dia angkat HP-nya, ternyata itu dari sekretarisnya. Dan kemudian ternyata sekretarisnya menanyakan, "Pak, rapat nanti siang itu mejanya itu mau taplaknya mau warna apa, Pak?" Terus saya bilang, "Warna merah aja deh, warna merah." "Terus nanti snack-nya mau berapa macam, Pak?" Dia pikir-pikir lagi, tiga macam aja. Jangan lupa salah satunya beng-beng ya. Begitu ya. Terus saya bilang, beng-bengnya mau dimakan langsung apa dingin? Begitu ya. Saya bilang, Oh, dimakan langsung aja nanti. Jangan sampai putus pacar begitu ya. Gara-gara beng-beng dingin dan langsung begitu. Minumannya mau apa, Pak? Mau soft drink, mau kopi, apa mau teh? Kopi aja soalnya siang-siang ngantuk begitu ya. Lalu dia tutup teleponnya, dia lanjutkan lagi. Jadi begini Pak masalah saya. Baru dia ngomong begitu, ada telepon lagi. Ada telepon lagi berdering dan kemudian ternyata sekretarisnya lagi. Ya. Sekretarisnya lagi nelpon, Pak tadi ada laporan dari mekanik, ruang rapat lampunya putus begitu ya. Lampunya mau diganti yang berapa watt, Pak? Yang 30 watt aja begitu ya. Ada enggak sih yang 30 watt? Mau mereknya mau merek apa, Pak? Mau Osram, mau Philips atau mau yang mirip-mirip lah begitu ya. Oh, Osram aja, Osram biar kalau malam begitu ya. Takut gelapnya begitu. Oke, habis itu dia tutup. Lalu dia mau ngomong lagi kepada konsultan itu dan berkata, Pak jadi masalah saya begini. Dia baru ngomong gitu, lalu konsultannya itu berkata, stop, Bapak gak perlu ngomong apa-apa. Saya sudah tahu masalahnya. Ya, masalah Bapak adalah masalahnya ada pada diri Bapak. Loh kok bisa Pak? Lah iya, lampu aja sampai kamu yang ngurusin, taplak meja aja sampai kamu yang ngurusin. Kenapa kamu gak bagi itu kepada bawahanmu, kepada orang lain, kamu urusin hal-hal yang lebih besar dalam perusahaanmu itu. Jadi Bapak pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi, gitu ya. Intinya begitu. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bagaimana kita berbagi pelayanan, ya. Bagaimana kita berbagi pelayanan. Dan luar biasa sekali pada pagi hari ini kita akan belajar dari dua tokoh yang menurut saya begitu luar biasa. Yaitu Yitro dan Musa. Saudara, bagi saya ini adalah orang-orang besar, orang-orang yang luar biasa. Tetapi saya melihat bahwa mereka memiliki satu kerendahan hati yang sangat luar biasa di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Saudara, pertama-tama kita akan belajar dari seorang Yitro, ya, dari Yitro yaitu mertua Musa. Pertama-tama ketika dia mendengarkan tadi dikatakan di situ, waktu Yitro mendengarkan bahwa Allah telah melakukan hal-hal besar kepada bangsa Israel. Ketika Yitro mendengarkan kabar tentang Musa dan tentang bangsa Israel dan khususnya tentang perbuatan Allah yang dilakukan oleh Allah terhadap bangsa Israel dan bagaimana Allah kemudian membawa mereka keluar dari Mesir. Dengan tangan yang ajaib, dengan penuh dengan keajaiban. Serah kemudian Yitro itu memberikan sebuah respons yang sangat luar biasa. Respons yang sangat luar biasa, respons yang tepat. Dikatakan dia segera datang mengunjungi Musa. Ya, dia segera datang mengunjungi Musa dan kemudian dikatakan dia membawa Zipora beserta kedua anaknya begitu ya. Nah Bapak Ibu, waktu itu kan waktu Musa mau pergi, mau balik ke Mesir ya untuk berbicara kepada Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, ya dia tidak membawa istri dan anaknya, dia tinggalkan kepada mertuanya. Ya, jadi bukan karena mereka marahan Bapak Ibu ya, tetapi dia titip sementara karena ada sebuah tugas ya dari Allah, tugas yang sangat luar biasa. Lalu kemudian setelah tugas itu selesai dan sekarang mereka menuju ke tanah perjanjian, mereka di padang gurun, kemudian Yitro ya, yang pertama-tama dia berinisiatif ya. Dia tahu bahwa Musa sedang melakukan sebuah pekerjaan yang besar. Dia tahu bahwa Musa sedang melakukan satu hal yang besar di dalam pelayanannya yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Serah Yitro sebagai mertua kemudian tidak mengatakan, kalau kamu apa sebagai mantu, ayo datang sini, ambil istrimu, ambil anakmu, begitu ya. Saya enggak mau datang kepadamu, begitu ya. Dia bisa jaga gengsinya sebagai mertua, begitu ya. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Musa itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Dan itu tugas yang harus ditaati oleh Musa. Oleh karena itu dia tidak ingin mengganggu konsentrasi Musa di dalam pelayanannya. Oleh karena itu dia datang, berinisiatif datang, menemui Musa, dan kemudian dia membawa istri dan anak-anaknya. Kemudian respons yang lain, yang sangat luar biasa diberikan oleh Yitro, setelah kemudian dia sampai kepada Musa di padang gurun, dan kemudian Musa menceritakan segala apa yang dilakukan oleh Allah terhadap bangsa Israel itu, sungguh luar biasa. Kemudian kita melihat responsnya yang luar biasa di ayat yang ke-9 sampai ayat 12, dikatakan, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Setelah dia memuji Tuhan, ya, dia mengembalikan segala pujian, segala syukur kepada Tuhan oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Allah itu. Sekalipun dia tidak menyaksikan dengan matanya sendiri, tetapi ketika dia mendengarkan itu dari Musa, dia memberikan respons syukur, penyembahan kepada Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi kemudian dilanjutkan dengan mengatakan, dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Dia mempersembahkan korban kepada Allah. Dia mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Allah. Itu artinya bahwa dia pun tunduk kepada Allah. Dia pun taat kepada Allah. Dia pun tahu apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Musa dan terhadap bangsa Israel itu. Satu perbuatan yang sangat ajaib dan harus direspons dengan rasa syukur yang luar biasa. Secara pertama-tama kita melihat bahwa di dalam diri Yitro ini, setelah ada satu respons syukur, ada satu respons pujian yang membuat nanti ia menjadi luar biasa ketika ia memberikan koreksi terhadap Musa, menantunya itu. Setelah yang kedua, kemudian waktu kemudian Yitro melihat praktek pelayanannya Musa. Lalu kemudian di mata Yitro itu ada satu masalah, ada satu persoalan yang sebenarnya mungkin tidak diketahui oleh Musa. Ada satu masalah yang mungkin tidak disadari oleh Musa. Tetapi kemudian ketika dia memberikan koreksi itu, ketika dia memberikan masukan itu, dia memberikannya dengan sangat menghargai Musa. Dia memberikannya dengan sangat menghargai Musa. Bapak Ibu, kalau kita baca tadi di awal dikatakan di situ bahwa Yitro itu bukan saja sebagai mertua dari Musa, tetapi juga dia adalah seorang imam. Dia juga adalah seorang imam. Jadi orang ini pun, Yitro ini pun sebenarnya punya wibawa, punya kuasa, punya jabatan, bukan hanya sebagai seorang mertua dari Musa sendiri, tetapi dia sendiri juga adalah seorang imam. Tetapi kita melihat di sini, di dalam pembacaan kita tadi, serta tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa Yitro itu bersikap arogan dan kemudian dia mau menguasai Musa di dalam pelayanannya. Dia tidak sedikit pun menunjukkan bahwa dia memaksakan kehendaknya kepada Musa. Serta dia hanya memberikan masukan kepada Musa. Dia memberikan koreksi terhadap apa yang dilakukan oleh Musa, terhadap praktek yang dilakukan oleh Musa. Dan yang luar biasa kemudian kita lihat di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-27, dikatakan di situ, setelah memberikan nasihat kepada Musa, secara ia mempercayakan sepenuhnya kepada Musa. Di ayat 27 kemudian dikatakan, Yitro kembali ke negerinya. Secara Yitro kembali ke negerinya. Setelah Yitro kemudian tidak berkata, aku akan berada di sini. Saya ingin melihat kamu apakah engkau taat kepadaku atau tidak. Saya ingin melihat kamu apakah engkau melakukan apa yang aku perintahkan atau tidak. Saya ingin melihat, saya ingin berada di sini. Saya ingin melihat apakah engkau sungguh-sungguh berbuat seperti apa yang saya katakan atau tidak. Setelah Yitro tidak melakukan itu. Setelah Yitro kembali ke negerinya, juga itu berarti bahwa Yitro tidak punya kesempatan untuk kemudian ketika nanti apa yang dilakukan, ketika usul ide daripada Yitro itu kemudian berhasil dan membuat pelayanan Musa menjadi berkembang, menjadi berhasil. Serta tidak ada kesempatan bagi Yitro kemudian untuk berkata, menyombongkan diri. Lihat, kalau bukan aku, lihat, kalau bukan ideku, pasti pelayananmu gak akan bisa seperti itu. Serta Yitro gak punya kesempatan itu. Kenapa? Dia pergi meninggalkan Musa, dia kembali ke negerinya. Serta itulah Yitro, satu tokoh yang sangat luar biasa, yang sangat rendah hati terhadap menantunya sendiri, yaitu Musa. Sekarang kita melihat tokoh Musa, bagaimana kemudian respons Musa ketika dia mendengarkan, ketika dia menerima koreksi daripada sang mertua. Sekarang bagi saya reaksi Musa ini sungguh tidak terduga, Bapak Ibu. Dikatakan Musa itu mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh mertuanya. Di ayat yang ke-24 dikatakan, Musa mendengarkan perkataan mertuanya dan dilakukannyalah segala yang dikatakannya. Bapak Ibu, bagi saya Musa ini enggak gampang untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh mertuanya ini. Kenapa saya katakan tidak gampang? Coba bayangkan Bapak Ibu, jangan kita lupa, mulai dari hari pertama ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, serta Musa itu selalu mendengarkan langsung suara dari Tuhan. Betul enggak? Enggak pernah ada perantara. Enggak pernah ada ketika Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada Musa, lalu kemudian melalui orang lain. Selalu direct, selalu langsung dari Tuhan kepada Musa, dari Tuhan kepada Musa. Mulai ketika ia pertama kali dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke Mesir, ketika dia berada di dalam penggembalaannya, dia menggembalakan kambing dombanya, lalu kemudian dia bertemu dengan Tuhan di sana. Serta dikatakan Tuhan langsung berbicara kepada Musa, dan Musa langsung mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Musa langsung mendengar perintah Tuhan, bukan melalui orang lain. Demikian juga di dalam seluruh perjalanan pelayanannya. Setiap kali ketika ada masalah dalam pelayanannya, selalu Tuhan yang berbicara langsung. Selalu Tuhan yang berbicara langsung. Selalu Musa mendengarkan langsung dari Tuhan. Mendengarkan langsung dari Tuhan. Setelah saya bayangkan Musa ini sudah sangat lihai, sudah sangat cakap di dalam mendengar suara Tuhan. Dan saya katakan bahwa itu wajib kita tiru sebagai orang Kristen untuk mendengarkan suara Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya juga berkhotbah tentang bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Itu harus kita mendengarkan suara Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita berpikir bahwa kita sudah terlalu baik di dalam mendengar suara Tuhan, ketika kita berpikir bahwa kita hanya mendengarkan suara Tuhan, seringkali kemudian kita tidak peduli dan mengabaikan suara-suara yang ada di sekitar kita. Seringkali kemudian saking kita terlalu peka, terlalu pintar mendengarkan suara Tuhan, saking kita hanya mau mendengarkan suara Tuhan, lalu kemudian tidak mau mendengarkan suara siapa-siapa. Padahal kadang-kadang Tuhan itu bisa berbicara melalui orang lain. Tuhan itu bisa berbicara kepada kita melalui orang lain. Surat, tapi Musa sama sekali tidak berpikir bahwa karena selama ini Tuhan selalu berbicara kepadanya, dan Musa selalu mendengar perintah langsung dari Tuhan. Dia selalu dengar suara Tuhan. Lalu kemudian membuat ia mengabaikan suara mertuanya, suara orang lain. Serta dengan jelas sekali ayat 24 mengatakan, Musa mendengarkan perkataan mertuanya dan dilakukannyalah segala yang dikatakannya. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin keluarga, kita berpikir, saya ini sebagai imam di dalam keluarga, saya ini sebagai kepala keluarga, saya ini berhadapan langsung dengan Tuhan, sayalah yang menentukan sebagai kepala keluarga. Sehingga saking kita hanya mendengarkan suara Tuhan, kita enggak mau mendengarkan suara istri, enggak mau mendengarkan suara anak kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, biarlah ini juga menjadi peringatan bagi kita, bahwa kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Tetapi ingat, kita perlu mendengar suara orang lain di sekitar kita, karena kadang-kadang Tuhan bisa berbicara melalui orang lain kepada kita. Saudara, ada satu kutipan yang bagus dari Lao Tzu. Dia mengatakan, leader be the chief but never the lord. Pemimpin menjadi kepala tetapi tidak pernah menjadi Tuhan. Artinya apa? Dia tetap harus menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam hal apapun kita menjadi pemimpin seperti yang dilakukan oleh Musa. Kita sebagai pemimpin dalam keluarga kita. Kita sebagai pemimpin di tempat di mana kita berada dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita. Saudara, kadang-kadang suara orang lain juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengoreksi, memperbaiki diri kita. Setelah kemudian kita melihat bagaimana Musa dengan rela mempercayakan pelayanannya kepada orang lain. Setelah ketika kemudian mertuanya memberikan masukan itu, koreksi itu, dan kemudian dikatakan di ayat 24, Musa mendengar perkataan mertuanya dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya itu. Lalu kemudian kita melihat di bagian selanjutnya, bagaimana Musa sungguh-sungguh melakukan hal itu. Dia mengelompokkan orang-orang itu dari pemimpin kelompok 1,150 dan 10, persis seperti apa yang dikatakan oleh mertuanya. Saudara, Musa tidak kemudian berkata, aduh, saya ini dipanggil oleh Tuhan. Sayalah satu-satunya yang diperintahkan oleh Tuhan. Sayalah satu-satunya yang mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana mungkin orang-orang ini kemudian bisa dipercaya untuk melakukan tugas yang selama ini saya lakukan. Tugas yang selama ini menjadi bagian saya. Saudara, tetapi kemudian Musa dengan rela, dengan rendah hati, memberikan pelayanan itu, memberikan apa yang selama ini dia lakukan itu kepada orang lain. Saudara, tadi dikatakan di sini, mertuanya berkata kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Saudara, bagaimana Musa melihat bahwa orang itu dapat dipercaya? Saudara, tidak ada cara lain selain daripada Musa sendiri mau mempercayai daripada orang-orang itu. Saudara, kemarin ngobrol-ngobrol dengan istri saya, ya, ketika saya sedang mempersiapkan khotbah ini, lalu kemudian dia berkata, wah, dulu saya persis banget seperti itu. Saya tidak mau mempercayakan tugas kepada orang lain. Saya tidak mau mempercayakan, mendelegasikan tugas kepada orang lain. Kenapa? Karena saya berpikir, aduh, orang lain belum tentu bisa melakukan seperti apa yang saya harapkan. Saudara, kalau saya percayakan ini kepada orang lain, apakah mereka bisa melakukan seperti yang saya impikan, seperti yang saya inginkan? Jadi susah sekali kemudian untuk melepaskan itu dan memberikan kepada orang lain. Karena saya berpikir bahwa apakah dia bisa melakukan itu? Apakah dia bisa melakukan, bukan masalah dia bisa melakukan, tetapi bisa melakukan seperti yang saya inginkan, seperti yang saya mau. Dan kemudian dia berkata, saudara, dalam situasi gitu, kadang-kadang kemudian kita terlihat itu seolah-olah berkorban. Oh, saya mau lakukan sendiri, saya sampai lembur-lembur, saya sampai malam larut malam mengerjakan sendiri. Tapi kemudian dikatakan sebenarnya itu bukan sebuah pengorbanan. Sebenarnya itu karena saya tidak bisa mempercayakan itu kepada orang lain. Lalu kemudian saya lakukan sendiri. Dan kemudian seolah-olah itu menjadi pengorbanan bagi dirinya. Setelah oleh karena itu ada satu kutipan yang sangat baik dari Ralph Nader mengatakan, "The function of leadership is to produce more leaders, not more followers." Fungsi daripada kepemimpinan adalah menghasilkan lebih banyak pemimpin daripada lebih banyak pengikut. Setelah itulah berbagi dalam pelayanan. Setelah pertanyaannya bagi kita kemudian adalah, apakah aplikasinya bagi kita di dalam apa yang dialami oleh Musa, di dalam apa yang kita lihat dari Yitro dan dari Musa ini? Setelah apa aplikasinya bagi setiap kita? Setelah aplikasi pertama bagi setiap kita adalah, marilah kita belajar untuk mengoreksi dan menerima koreksi dengan rendah hati di dalam pelayanan kita. Serah baik yang memberi koreksi maupun yang menerima koreksi, sama-sama harus memiliki kerendahan hati. Serah ketika kita memberi koreksi terhadap orang lain, serah kita harus melakukannya juga dengan kerendahan hati. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Yitro, mertua dari Musa. Serah tidak gampang untuk mengoreksi orang dengan rendah hati. Serah tanpa harus ada sikap kemudian mengatakan bahwa saya lebih tinggi daripada orang itu. Tanpa harus kemudian memiliki sikap bahwa saya lebih pintar daripada orang itu. Tanpa harus kemudian memiliki sikap untuk menjatuhkan orang itu ketika kita memberikan koreksi terhadap orang itu. Serah tanpa kemudian motivasi-motivasi tertentu di dalam hati kita. Serah kita belajar memberi koreksi dengan kerendahan hati. Demikian juga kepada setiap kita yang dikoreksi di dalam pelayanan kita. Serah kita pun juga membutuhkan kerendahan hati untuk menerimanya di dalam kehidupan kita. Serah tanpa kerendahan hati daripada Musa, dia tidak gampang untuk menerima koreksi dari mertuanya. Karena dia begitu dekat dengan Allah. Kerohaniannya begitu luar biasa. Dia begitu dekat dengan Allah, begitu dekat dengan suara Tuhan. Sehingga ketika dia dikoreksi oleh Yitro, sebenarnya tidak mudah ia terima. Tetapi kita melihat satu sikap kerendahan hati yang dimiliki oleh Musa di sini. Sehingga dia mau tunduk, dia mau dengan rendah hati menerima koreksi daripada mertuanya. Aplikasi yang kedua bagi kita adalah, serah kita melihat di dalam pengalaman Yitro dan Musa ini. Kita melihat dalam pelayanan itu tidak ada yang namanya Superman. Yang ada adalah super team. Serah di dalam pelayanan kita, serah tidak ada seorang pun yang bisa berperan sebagai Superman. Serah yang ada adalah super team. Serah ada satu akronim ya, tim ya, yang sangat baik ya. Semangatakan apa itu tim? Tim itu simple, yaitu together everyone achieve more, ya. Together everyone achieve more, ya. Ketika bersama-sama setiap orang mencapai lebih banyak. Serah ketika bersama-sama setiap orang bisa mencapai lebih banyak. Serah tapi ketika kita sendiri-sendiri, sekalipun kita mempunyai kemampuan yang luar biasa, tetapi kita hanya melakukan seorang diri, serah tetap saja apa yang kita hasilkan, apa yang kita capai, dibandingkan dengan apa yang kita lakukan secara bersama-sama. Saudara, itu jauh lebih baik hasilnya. Jauh lebih baik hasilnya. Saudara, tadi saya sharingkan istri saya ya pengalamannya. Kemudian dia berkata, sekarang ketika saya belajar untuk mempercayai orang lain, mendelegasikan kepada orang lain, memang betul kadang-kadang hasilnya tidak selalu seperti yang saya inginkan. Tetapi saya melihat bahwa di situ ada sukacita. Di situ ada sukacita. Jadi bukan cuman hasilnya kemudian yang membuat dia merasa puas, tetapi ketika semua orang lain ikut terlibat, berperan di dalam pelayanan yang kita lakukan. Setelah beberapa waktu ini saya sangat appreciate dengan tim diakonia gitu ya. Kebetulan saya di dalam tim diakonia gitu ya. Selama kepengurusan yang baru ini, Bapak Ibu sudah ada 8 orang yang dipanggil oleh Tuhan begitu ya. Sudah ada 8 orang ya. Saya kemarin kaget ternyata Saudara Hendy ngitung satu-satu ya, dari awal pertama sampai kemarin terakhir itu ternyata ada 8 orang. Wah, ini rekor selama saya berada di GKI Cimone begitu, dalam 2 bulan itu ada 8 orang gitu ya. Setelah saya melihat bahwa kalau tidak ada tim, kalau kita cuma serahkan kepada Pak Herman Hutagalung karena di diakonia dia adalah bagian kedukaan. Ya, Pak Herman Hutagalung makin bersinar ya. Makin bersinar Bapak Ibu. Kalau diserahkan semuanya kepada Pak Herman Hutagalung. Tetapi saya cukup appreciate dengan rekan-rekan di tim diakonia, di mana mereka mau berperan, mereka mau membantu. Beberapa waktu Pak Herman Hutagalung ada kesibukan, tidak bisa datang. Tetapi rekan-rekan lain mau menolong. Rekan-rekan lain mau melakukan. Bahkan ada satu rekan kita yang seumur-umur hidupnya itu dia tidak pernah melihat mayat. Karena dikatakan kalau melihat jenazah itu bisa sampai jam 5 pagi gak bisa tidur katanya. Tapi kemudian dia dengan gagah berani. Dengan gagah berani dia bahkan ikut moto begitu ya. Ikut moto. Walaupun kemarin dia sharingkan, Pak, saya tidak bisa tidur sampai jam 5 pagi. Ya. Saya bilang, tunggu 8 lagi, pasti bisa tidur. Begitu ya. Tunggu 8 lagi, pasti lama-lama kamu bisa tidur. Setelah karena itu, saya cukup appreciate dengan rekan-rekan di tim diakonia ini. Serapa kemudian di tim diakonia gak ada masalah. Bapak Ibu terlalu naif kalau kemudian saya katakan di tim diakonia tidak ada masalah. Tetap ada masalah. Yang namanya sebuah tim tetap ada masalah. Saudara, di dunia ini cuma ada 2 orang yang tidak bermasalah. Di dunia ini cuma ada 2 orang yang tidak bermasalah. Yang seorang sudah mati, yang satu lagi belum lahir, ya. Yang seorang sudah mati, yang satu lagi belum lahir. Ngerti Bapak Ibu ya? Artinya gak ada Bapak Ibu. Gak ada, yang satu udah mati, udah gak ada dalam dunia. Yang satu lagi belum lahir, gak tahu kapan lahirnya. Mungkin juga gak akan lahir-lahir. Begitu ya. Jadi tetap ada masalah. Tetapi apakah yang kita lihat masalah? Apakah yang kemudian kita lihat persoalan di dalam pelayanan kita? Enggak. Mari kita lihat tim yang bekerja dengan begitu luar biasa itu. Tim yang bekerja dengan begitu luar biasa itu. Setelah ada satu kutipan lagi yang mengatakan, a team is a reflection of its leadership. Setelah sebuah tim adalah merupakan refleksi dari kepemimpinan. Setelah tim yang dibangun oleh Musa ini kemudian kita melihat begitu luar biasa. Bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Musa dalam pelayanannya. Serah itu tidak lain sebagai refleksi dari kepemimpinan yang dilakukan oleh Musa di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kalau sumpit itu cuma satu batang, serah itu enggak akan berguna apa-apa. Saudara, kalau sepasang, sumpitnya sepasang, bisa berguna untuk makan. Ya, makan mie, makan kue tiao, makan apa lagi Pak Herman? Ya. Tapi kalau 64 ribu sumpit berkolaborasi menjadi satu, setelah kita akan lihat apa yang dihasilkan oleh 64 ribu sumpit. Kita akan lihat dalam video ini. Ya, Bapak Ibu, itulah yang dihasilkan oleh ketika 64 ribu sumpit itu berkolaborasi menjadi satu. Saudara, itu menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Saudara, kalau sumpit semuanya ada di rumah kita masing-masing, ya semuanya cuma berfungsi untuk makan. Tetapi kalau dikumpulin di sini, ya nggak ada orangnya sih yang bikin begitu ya. Mungkin bisa menghasilkan wajah siapa begitu ya. Nanti boleh dilatih Bapak Ibu, 64 ribu sumpit. Ya, kemarin di rapat Natal ya, nanti pohon Natal tahun ini mau dibuat dari berapa ribu? Seribu dari botol aqua kosong begitu ya. Seribu dari botol aqua kosong akan menghasilkan sebuah pohon Natal. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Bapak Ibu nanti pasti akan diminta untuk membawa botol-botol aqua begitu ya. Yang terakhir Bapak Ibu, apa aplikasinya bagi kita di dalam kisah Yitro dan Musa ini? Aplikasi yang ketiga, bahwa setiap orang memiliki peran masing-masing dalam pelayanan. Setiap orang memiliki peran masing-masing dalam pelayanan. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 9. 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 9. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak Ibu, dalam bagian ini kita belajar bahwa setiap orang punya bagiannya masing-masing. Dan setiap orang punya perannya masing-masing. Dan setiap orang sama di hadapan Tuhan di dalam pelayanan yang kita lakukan. Yang terpenting adalah bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan lakukan di dalam pelayanan kita, di dalam peran kita masing-masing. Serta demikian juga dengan setiap kita yang ada di dalam komunitas GKI Cimone ini. Serta saya yakin bahwa setiap orang yang duduk di tempat ini punya perannya masing-masing. Punya perannya masing-masing. Serta ada yang berperan di atas mimbar, ada yang berperan di balik layar, ada yang berperan ini dan ada yang berperan itu. Masing-masing kalau melakukan perannya, usaha itu akan menghasilkan sebuah pertumbuhan di hadapan Tuhan. Serta ada yang memiliki keterampilan, ada yang memiliki skill, dia bisa berperan sesuai dengan skillnya. Tetapi kemudian yang tidak punya skill, kemudian tidak bisa berkata, aduh Pak, saya enggak punya skill, enggak punya keterampilan, keahlian. Oleh karena itu saya tidak bisa berperan apa-apa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak punya skill, itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak berperan dalam pelayanan. Kenapa? Karena kalau kita enggak punya skill, minimal kita masih punya sikil, Bapak Ibu. Sikil itu bahasa Jerman, nanti tanya sama Pak Theo ya, artinya kaki. Kalau kita enggak punya skill, kita masih punya sikil. Terserah kalau kita punya sikil, ya kita punya kaki. Serah kita bisa berperan di dalam pelayanan. Serah oleh karena itu, enggak hanya orang yang punya keterampilan yang luar biasa, yang punya talenta yang luar biasa, bisa berperan di dalam pelayanan Tuhan. Tetapi siapa saja, setiap orang, baik yang punya skill, termasuk yang punya sikil, bisa bersama-sama berperan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengambil peran kita masing-masing atau tidak? Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami kembali belajar bagaimana kami bisa melayani bersama-sama di dalam pelayanan kami. Ajarlah kami untuk mengambil peran kami masing-masing, supaya kami boleh melayani sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.